berselawat kepada beliau, sesungguhnya dalam melakukan perbuatan memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW banyak sekali faedah-faedah yang akan Allah berikan kepada hambanya. Maka oleh sebab itu di hari yang baik ini, yaitu salah satu hari yang termulia dalam satu minggu, hari Jumat, kita memperbanyak mengungkapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan perdana kita yang sempat kita istirahat selama bulan Ramadan, ya. Di akhir pelajaran kita yang lalu kita bicara tentang kekuasaan yaitu Abdul Malik bin Marwan, di mana Marwan, ya, yang kelanjutan sebagai setelah Muawiyah, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid yang tidak sempat memerintah kecuali berapa bulan saja, kemudian meninggal, dilanjut oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam kemudian di akhir kekuasaannya membiat dua anaknya untuk sebagai pelanjut kekuasaannya, yaitu Abdul Malik bin Marwan dan anaknya Abdul Aziz bin Marwan. Nah, ketika Abdul Malik telah diangkat menjadi khalifah atau raja setelah wafat orang tuanya Marwan, ya, bin Hakam, maka saudaranya Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir. Nah, ini yang akan kita lanjutkan, dan pada pelajaran terakhir kita telah menjelaskan berapa peristiwa-peristiwa penting di masa Abdul Malik bin Marwan, di antaranya adalah membangun Masjid Qubbatus Sakhra yang dikenal dengan sebut dengan Masjid Umar bin Khattab. Kemudian juga kita menjelaskan berbagai kemajuan-kemajuan ekonomi di masanya, termasuk dia membuat semacam sistem pemerintahan atau duen, apa namanya, diwan, sistem pengajian, kemudian juga merubah mata uang dengan mata uang yang berbahasa Arab dan seterusnya, dan berbagai macam kemajuan yang telah dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan di masanya. Kemudian juga di masanya kembali kekuatan kaum muslim bersatu di sebuah pemimpin yang satu, ya, sehingga kaum muslimin memiliki kekuatan yang untuk membela Islam. Dan di mana di masa Abdul Malik ini berbagai wilayah-wilayah yang sempat kembali dicaplok oleh Romawi dan berbagai daerah-daerah yang telah dikuasai di masa Muawiyah karena kegaduhan politik, sehingga daerah-daerah itu banyak yang lepas kembali dari kaum muslimin. Dan di masa Abdul Malik bin Marwan, daerah-daerah itu kembali di sebagian besar dikembalikan. Kemudian terdapat di masa juga kemajuan ekonomi dan lain sebagainya, ya. Nah, kita kemarin sudah bercerita berapa poin penting di masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan ini, dan di masanya juga hidup para ulama-ulama yang selalu rajin berikan pandangan dan nasihat kepada penguasa, yaitu terutamanya ada Abdul Malik bin Marwan. Kemudian kita juga menyebutkan bagaimana pandangan para ulama, terutama tokoh-tokoh para tabi'in terhadap Hajjaj bin Yusuf, yang merupakan di mana Abdul Malik bin Marwan sering dinilai orang dari sisi gubernurnya yang terkenal dengan gubernur yang sangat kejam ataupun bengis, ya, keras, tegas gitu, ya, itu Hajjaj bin Yusuf. Nah, ini sudah kita jelaskan bagaimana pandangan para ulama yang hidup di masa Hajjaj bin Yusuf ini, yang bahkan di wilayah Hajjaj bin Yusuf seperti Hasan Basri, dan telah kita nukilkan pandangan dan pendapat-pendapat beliau dalam menyikapi pemerintahan yang terdapat dalam kekuasaannya itu nilai-nilai kezaliman. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan akhir dari kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, di mana dia sebenarnya kita jelaskan orang tuanya Marwan bin Hakam telah menunjuk rangkaian ataupun perpindahan kekuasaan setelah dia, yaitu kepada anaknya Abdul Malik. Kemudian jika Abdul Malik meninggal, maka akan digantikan oleh saudaranya Abdul Aziz. Nah, di akhir permintaan Abdul Malik ini, dia berkeinginan untuk, karena saudaranya Abdul Aziz sudah tua umuran, maka dia mengajukan kepada saudaranya Abdul Aziz jika dia berkenan untuk tanazul atau memberikan wasiat yang telah diberikan orang tuanya untuk dipindahkan kepada anaknya Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, hal itu juga didengar oleh Sa'id bin Musayyib, salah seorang tabi'in yang hidup di masa itu. Dan Sa'id bin Musayyib memberikan tanggapan dan mengkritik sikap daripada Abdul Malik ini. Namun, memang takdir Allah berkehendak yang saudaranya Abdul Aziz ini sebelum terjadi perpindahan kekuasaan putra mahkota itu kepada anaknya Al-Walid, itu saudaranya sudah meninggal. Walaupun sempat sebelumnya Abdul Malik memberikan surat kepada saudaranya, namun saudaranya mengatakan, membalas surat Abdul Malik itu dengan kata-kata bahwa kita umur kita sudah pendek dan kita tidak tahu siapa di antara kita yang akan lebih dahulu meninggal. Kemudian dia sebutkan, jika saya berharap engkau tidak bersikap keras atau bersikap suatu tindakan yang akan mencederai hubungan persaudaraan kita. Nah, ini balasan dari saudaranya, dan akhirnya Abdul Malik mengurungkan niatnya untuk memecat saudaranya. Namun memang takdir Allah berkehendak bahwa Abdul Aziz meninggal sebelum Abdul Malik meninggal. Nah, Abdul Malik sebelum meninggal ini, dia juga telah menunjuk dua putra dia yang akan melanjutkan kekuasaan, yaitu Walid bin Abdul Malik dan Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, itu sekitar tahun 86 Hijriah. Ya, nah, sebelum dia meninggal, dia telah menurut wasiat untuk anaknya. Ya, di sini dijelaskan beberapa referensi, ya, di mana wasiat Abdul Malik kepada anaknya dan wafatnya Abdul Malik, ya, bin Marwan. Baik. Disebutkan dalam referensi di sini yang ditulis oleh Sulabi dan kitabnya Daulah Al-Umawiyah, menyebutkan di sini wasiat Abdul Malik kepada anaknya sebelum dan wafatnya Abdul Malik. Takala lamahtadar Abdul Malik amrun bifati, ya, setelah Abdul Malik merintahkan kepada pasukannya untuk menaklukkan suatu daerah, ya, bifatil abwab min kasri, yani mana dia di dalam sakit ini dia juga mengirim beberapa pasukan. Kemudian ketika dia dalam keadaan mendekati, ya, dalam keadaan sakit yang memang ajal sudah dekat, ya, dia menyuruh membuka pintu-pintu istananya. Kemudian setelah dibuka salah satu pintu, terdengar oleh dia orang yang mencuci di sebuah lembah. Faqala ma hadha qalu kisarun, faqala ya laitani kuntu kisaran a'ishu min amali yadi. Jadi mendengar orang yang sedang mencuci, kemudian bagaimana kalau seandainya aku yang melakukan itu dengan tangguh sendiri. Faqala ma balagha dhalika sa'im masib, qala alhamdulillahi ja'alahum inda mautihi yafiruna ilaina wa la nafiru ilaihim. Nah, kemudian ketika berita itu sampai kepada Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, ulama yang tegas, yang tidak pernah mau menjilat kepada penguasa, mengatakan segala puji bagi Allah menjadikan mereka butuh kepada kita, ya, lari kepada kita saat mereka mau meninggal, dan kita tidak perlu lari kepada mereka, ya, mengharap kekuasaan mereka ataupun kemewahan yang mereka miliki. Kemudian, walamma hadarul maut ja'ala yandumu wa yandabu yadribu biyadaihi ala rasi wa yaqulu waditu law an aktasiba law aktasibu quwwati yawman biyawmin washtagaltu bi ibadati rabbi. Ini ketika dia wafat menghadiri kematian sudah mendatangi Abdul Malik bin Marwan, dia merintih dan menyesali, ya, karena kurangnya ibadahnya. Sebenarnya kita jelaskan sebelumnya bahwa Abdul Malik ini sebelum dia menjadi raja, ya, dia adalah seorang yang sangat zuhud, alim, ya, terkenal dengan ilmunya dan tawaduknya di kota Madinah, karena dia hidup di tengah para ulama di kota Madinah saat dia mulai semenjak dilahir, karena orang tuanya Umar bin Hakam sebelum menjadi raja itu adalah sebagai gubernur ke Madinah sebelumnya. Ini sudah kita jelaskan. Nah, kemudian saat dia yang mendekat dalam sakit yang membawa dia wafat saat itu, dalam kondisi itu ada yang bertanya, bagaimana kondisimu, ya, bagaimana engkau mendapatkan keadaanmu. Ada orang bertanya, qala ajiduni kama qala ta'ala, saat ini aku merasakan apa yang Allah sebutkan, ya, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala maratin, ya, ia katakan membacakan firman Allah SWT, sungguh ya, kalian telah akan mendatangkan kami dalam keadaan sendiri. Sebenarnya Allah kali kami ciptakan kalian, kata Allah di awal pertamanya. Ya. Wa taraktum ma khawalnakum wara dhurikum. Kalian meninggalkan segala kesenangan-kesenangan yang telah ya kami berikan kepada kalian di belakang punggung kalian. Ini yang dia gambarkan bagaimana dunia ya. Memang saat orang akan meninggal, dia merasakan bagaimana butuhnya kepada amal soleh dan menyesali amal-amalnya, maka dia di sini mengatakan, "Saya ini tidak ada yang bisa diharapkan oleh dia kecuali sebagaimana Allah katakan bahwa dia sekarang menghadap Allah dengan sendiriannya." Ya, dan kekuasaan yang besar, kemewahan apa harta benda yang dia miliki tidak dia bawa saat meninggal, tapi menjadi suatu warisan yang dia tinggalkan untuk anak cucunya. Ya, wa taraktum ma khawalnakum wara adhurikum, kama Allah sebutkan dalam firman-Nya. Ya, semua yang kalian miliki akan menjadi warisan, tinggalkan di belakang. Tentu ini sebagai peringatan bagi orang yang sekitarnya hadir saat dia ya, dalam kondisi ya, mendekati kematiannya, bahwa yang dibawa mati itu hanyalah amal kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa di mana penguasa-penguasa di Bani Umayyah ini bukan orang-orang yang tidak tahu agama, orang yang memang ya dekat dengan para ulama, dan saat-saat mereka dalam keadaan sulit seperti ini mereka selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat dia sudah yakin bahwa ajalnya sudah dekat, dia mewasiatkan, memanggil anaknya dan mewasiatkan mereka. Kemudian dikatakan alladzi la yas'alu ahadan min khalqihi saghiran wala au kabiran summa anshada fa'al min khalidin imma halaqaha imma halakna wahal bil mauti libaqina arun. Dia disebutkan sini, tidak ada orang yang kekal, ya, semua apa yang dimiliki hancur, kematian adalah penutup ya dari kehidupan ini. Wa qila nu qala irfa'uni fa rafa'u hatta shamma al hawa wa qala ya dunya ma atabuki inna ya tuwailaki la qasirun. Dia katakan juga disebutkan saat dia dalam sakit yang bawa kematiannya itu, dia minta didudukkan, kemudian dia bernapas, kemudian dikatakan hai dunia ya, apapun kebaikan engkau, sungguhnya hal yang paling terpanjang adalah singkat ya. Wa inna katsira la haqirun ya, kebanyakan orang yang milikimu adalah hina. Wa in kunna bika la fi ghururin, sungguhnya kami telah tertipu denganmu. Summa tamassala bi hazaini baitaini in tanaqasha yakun niqashuki ya ya rab adzaban la tauqali bil adabi. Ya, mohon kepada Allah ya agar Allah mengampuni dosanya, dan jika Allah mengazabnya, sungguh tidak ada kemampuanku untuk menghadapi azab-Mu ya ya Rabb. Ini dia membacakan sebuah syairnya ketika itu. Nah, ini dia, maka apa kenapa kita mengambil ibrah dari ungkapan orang yang saat akan mati ini? Inilah ya, jangan penyesalan yang ada. Ya, maka sesungguhnya sangat jujur orang-orang yang ketika menghadapi kematian itu sangat jujur dia berkata. Ya, itu sudah jelas-jelaskan oleh Allah SWT bagaimana dunia ya, dan juga Rasulullah SAW dalam hadisnya juga menjelaskan bagaimana dunia ini. Namun akan terasa lagi bagi seseorang saat dia akan menghadapi kematian. Maka dia di sini menyebutkan ya, betapapun kebaikan yang kau miliki, ini maksudnya dia berkata kepada dunia ya, panjangmu adalah singkat, kebanyakanmu adalah sangat yang hina ya. Sungguh kami telah tetap denganmu ya. Ini kondisi-kondisi seperti ini tentu pelajaran bagi orang-orang yang di belakang dia ya, orang-orang yang menyaksikan saat dia meninggal. Kemudian au tajawaz fa anta rabbi ya safuhun, dia mengatakan, dia mohon kepada Allah, jika engkau menghadapku, sungguh aku tidak mampu menghadapi azabmu. Jika engkau mengampuni, sehingga engkau adalah Rabb yang Maha Pemaaf ya, an musiin zunubihi ya, an zunubahu katurabi ya, sungguhnya engkau adalah pemberi ampun terhadap orang yang berdosa ya, sebenarnya yang dosanya seperti pasir atau banyak ya tanah. Kemudian juga dikisahkan itu di saat-saat dia dalam kondisi sakit, juga disebutkan sebelum dia meninggal dia pernah berkhutbah dan khutbah yang sangat panjang ya. Kemudian dia menangis dengan sangat terseduh-seduh gitu. Semua kala, ya Rab, inna dhunubi azimatan. Ya, inna dhunubi azimatun. Dia juga berkata, wahai Rabbku, sungguhnya dosaku sangat besar. Wa inna qalila, ya, afwika a'zamu minha. Ya, sedikit dari ampunanmu jauh lebih besar daripada dosaku. Ini adalah sifat raja yang dimiliki oleh dia saat itu. Allahumma, ya, famhi biqalili afwika azima dhunubi. Ya Allah, ampunilah dengan sedikit kemampunan, maafkan dengan sedikit kemampunanmu terhadap dosaku yang begitu besar. Karena dia katakan, betapapun besarnya dosaku, ya, kalau hanya sedikit saja keampunan beri Allah, sungguh itu lebih besar daripada semua dosanya. Pabala kadzalikal qaul Zahid al-Iraq al-Hasan Basri. Jadi Hasan Basri mendengar ungkapan daripada Abdul Malik bin Marwan ini ketika dia dalam khutbah mengatakan demikian. Ya, pabaka. Kemudian Hasan Basri juga menangis. Ya. Berkata Hasan Basri ketika sampai ungkapan ini, ya Rabb, inna dhunubi 'azimatun, ya ungkapan daripada Abdul Malik bin Marwan, ya hai Tuhanku, sungguhnya dosaku sangat banyak. Wa inna qalila 'afwika a'dhamu minha, tetapi keampunanmu walaupun sedikit jauh lebih besar daripada dosaku. Artinya Allah Maha Pengampun. Allahumma famhi biqalili 'afwika 'azima dhunubi. Ya Allah, hapuslah ya dengan keampunanmu yang sedikit terhadap dosaku yang banyak. Ya, ketika Hasan Basri sampai mendengar kalimat daripada ungkapan Abdul Malik bin Marwan ini, Hasan Basri juga menangis dan dia mengatakan, "Law kana kalam yuktab bi dhahab la kutiba hadzal kalam." Jika dia, kata Hasan Basri, menyebutkan tentang makna dan ungkapan dari Abdul Malik ini, kalau seandainya suatu perkataan yang berhak untuk ditulis dengan emas, sungguhnya ini adalah berhak untuk ditulis dengan tinta emas, kata Hasan Basri. Wa qala Syabi. Syabi juga meriwayatkan, ini para tabi'in yang hidup ya. Jadi di sinilah kita lihat pentingnya seorang penguasa dekat dengan para ulama, sehingga dia tidak terlalu terjerumus, tidak terlalu jauh ke dalam hal-hal yang melalaikannya daripada dunianya. Ya, dan lebih memiliki kata-kata yang penuh hikmah. Maka Abdul Malik bin Marwan dekat dengan para ulama-ulama yang hidup di masanya, Hasan Basri, kemudian juga Syabi, salah seorang tabi'in. Dia Syabi menceritakan bahwa satu kali Abdul Malik ini juga berkhutbah dan juga mendoakan doa yang sama. Allahumma inna dhumi idham wa hiya sigharun fi janbi afika ya karim. Dia mengatakan, ya Rabb, sungguhnya dosaku sangat besar, tetapi itu sangat kecil bila dihadapkan dengan keampunanmu, wahai Zat yang Maha Pengampun, ya yang Maha Penyayang, yang maha mulia. Faghfir hali, maka ampunilah dosa-dosaku itu. Kemudian datanglah anaknya saat dia sedang sakit ini. Itu kisah-kisah bagaimana kondisi ya Abdul Malik ini saat dia akan meninggal. Dia datang oleh anaknya Al-Walid ya di dekat itu. Wa qasa bin Nisa faqala kaifa asba amilul mu'minin. Dia bertanya kepada ibu-ibu yang ada di sekitar itu, bagaimana kondisi amilul mu'minin, maksudnya ayah kandungnya. Qilahu yurjalahu al-afiyah ya. Dia ada yang menyahut pertanyaan daripada anak yang tadi, semoga diharapkan kesembuhan untuknya. Kemudian saat itu Abdul Malik mendengar ukapan orang itu, wa kam sa'ilan anna yuridu lana ar-rada wa kam sa'ilatin wad-dumu'u zawarifun. Jadi dia bersyair lagi ya. Betapa banyak orang bertanya tentang kami ya. Dia ingin satu hal yang buruk bagi kami, dan betapa banyak pula wanita-wanita yang bertanya menjawab ya, dan yang menangisi. Suma amarinsa fakharnya wa adina libani umayyah fadakhalu alaihi. Jadi dalam sakit ini seorang wanita disuruh keluar, kemudian diizinkan bagi laki-laki dari kaum Banu Umayyah untuk masuk, dan di dalamnya ada Khalid Abdullah ya, ada Khalid dan Abdullah anak dari Yazid bin Muawiyah ya. Faqala lahuma ya bunay Yazid ya, atuhibbana an aqila lakuma an aqilanya aqila lakuma bai'atul walid. Dia tanyakan, apakah kalian senang untuk saya sampaikan kepada kalian tentang bai'at untuk Walid. Qala ma'adallah ya mu'minin, qala law qultuma ghair dhalika la amartu bi julikuma ala halati hadhihi. Jadi di yang kedua ini tidak setuju jika diangkat menjadi anaknya sebagai putra mahkotanya. Kemudian semana telah kita jelaskan, Abdul Malik ini sudah berencana sudah menjelaskan kepada Bani Umayyah yang akan menggantikan kekuasaannya setelah dia mangkat atau meninggal adalah anaknya Al-Walid, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, dia berwasiat kepada anaknya. Ketika Abdul Malik ini ya telah masuk anaknya Walid, kemudian menangis, dan Abdul Malik berkata kepadanya, "Ma hada?" Ana hanin al-jariyah wal ama idza mittu fashammir wa tazir. Ini disebutkan sini, kenapa engkau menangis? Tak perlu, ini adalah sifat seorang wanita. Kemudian jika aku meninggal maka bungkus ya kapani wal bisjal dal nimr wad' umur inda aqraniha wahdhar quraishan ya. Kemudian dia sebutkan di sini menasihat kepada anak, ya Walid ittaqilla bima istakhlafuka fihi wahfaz wasiyati. Dia sebutkan kepada anaknya Walid yang akan menjabat setelah dia meninggal, wahai Walid, bertakwalah kepada Allah tentang apa yang aku tugaskan kepadamu, yang aku wasiat amanahnya, tugas kekuasaan yang aku berikan kepadamu. Tolong ingat nasihatku ini atau wasiatku ini. Unzur ila akhika Muawiyah fasalli rahimahu wahfazni fihi. Dia sebutkan jalin kerabat dengan saudaraku, saudaramu Muawiyah, hubungan jalin hubungan satu rahim yang baik ya. Tolong engkau jaga hakku tentang dia itu. Wanzur ila akhi Muhammad fa amirhu ala jazira wala ta'zilhu anha. Kemudian juga disebutkan saudaranya. Jadi ada saudara dari Abdul Malik, ada Muawiyah, kemudian ada juga Muhammad, paman daripada Al-Walid, anak dari paman dari Walid ya, saudara dari Abdul Malik ini. Kemudian dia juga wasiat untuk anak pamannya itu Ali bin Abbas, fa inu qad inqata ilaina bi mawaddatihi wa nasihatihi wa lahu nasabun wa haqqun fasil rahimah wa'rif haqqah. Dia sebutkan, kemudian juga perhatikan hak-hak anak paman kita itu Ali bin Mahbas, kesungguh dia telah menjalin hubungan baik dengan kita dan memberikan nasihat kepada kita, dan dia punya hubungan kerabat dan hak, maka jaga hubungan baik dengan dia. Ini dinasihatkan oleh dia kepada hak-hak keluarga-keluarganya. Kemudian ya, beberapa nasihat lainnya dia sampaikan. Ya. Kemudian jika juga bernasihat kepada anak-anaknya, ya. Ini bukti bagaimana akhlak seorang yang seorang mukmin ketika dihadapkan kepada kematian dia memberikan nasihat kepada anaknya. Sebenarnya Allah contohkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Yakub ya, dalam surah Al-Baqarah kisahkan. Nah, ketika Abdul Malik juga menasihat kepada anaknya lain, ya. Dia mengusahakan untuk usikum bitaqwallah, untuk bersuai kepada Allah, wa iyyakum ila ikhtilaf wal furqah. Dia juga mengingatkan anaknya jangan sangka berebut, jangan sangka berperselisih ya. Fa inna biha halakatul awwalun qablakum, karena berpecah itu adalah sumber hancurnya umat-umat sebelum kalian ya. Kemudian setelah wafat ya, Abdul Malik wafat, dia juga menyebutkan, kana Abdul Malik yaqul, aku dilahirkan di bulan Ramadan dan juga di terakhirnya berhenti menyusui di bulan Ramadan, kemudian juga khatamtul Quran fi Ramadan wa atatni khilafatu fi Ramadan. Dia sebutkan, aku juga setiap Ramadan mengkhatam Quran dan aku juga diberi kekuasaan di bulan Ramadan, wa akhsha an amuta fi Ramadan. Kemudian dia mengatakan, boleh jadi aku akan meninggal di bulan Ramadan ini. Falamma dakhala Syawal wa amma mata bi Dimashqi, jadi dia meninggal di bulan Syawal ya, kemudian dikuburkan ya di Dimaskus pada tahun 86 Hijriah ya, pada hari Jumat ya, kemudian disolatkan oleh anaknya Al-Walid ya, yang menjadi penggantinya setelahnya. Wa kana umru yawma mata 60 sana, jadi umur Abdul Malik ketika meninggal itu sekitar 60 tahun, dan juga ada yang pendapat 63 tahun. Kemudian dikuburkan di suatu pekuburan umum Jabiyah ya. Dan dia punya tulisan di cincinnya itu amantu billahi mukhlishah. Jadi dikenal daripada sebagian para sahabat ya, menulis di cincinnya sebagai peringatan khusus bagi mereka ya. Dan di antaranya di sini Abdul Malik punya tulisan amantu billahi mukhlishah. Wa amara bil khilafah mundu maqtal ibn Zubair ila wafati, wa sahih anna ulama mata kana umruhu 60 sana aysu ulida am 26 hijriyah. Nah, ini kisah meninggalnya Abdul Malik bin Marwan, yaitu meninggal di Damaskus dari umur 63 tahun atau 60 tahun, ya. Dan kemudian dia dilanjutkan kuasaan Bani Umayyah oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, siapa pula ini Abdul Malik? Bagaimana pula kelanjutan kekuasaan Al-Walid bin Abdul Malik? Mahmud Syakir dan berapa para penulis sejarah menyebutkan bahwa di mana di masa Al-Walid bin Malik ini, yaitu ketentraman, keamanan, kejayaan Islam hampir-hampir menyamai kekuatan, ya, ketenangan dan kedamaian di masa Khulafaur Rasyidin. Karena wilayahnya luas, di masa dia angkatan perang begitu kuat dan kemajuan ekonomi luar biasa, ya, dimulai memang dari ayahnya Abdul Malik, sebenarnya kita katakan kembali wilayah Islam bersatu. Kemudian juga dia menyebarkan Islam ke berbagai daerah-daerah Eropa dan juga Afrika. Sampai Ankara yang sekarang Turki, ya, mendekati Eropa. Yang kemudian juga di India dan beberapa negeri-negeri di belakang Wala'in Nahar disebut. Kemudian sampai juga ke daerah-daerah Tanja, ya, Aljazair dan Tunis, itu daerah Afrika. Dan juga Tripoli, yaitu Libya, dan seterusnya. Melalui wilayah yang sangat luas sekali di masa Walid bin Al-Walid bin Abdul Malik ini. Nah, di antara amal-amal pekerjaan ini akan kita sebutkan. Namanya, dikunai dia Abul Abbas, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam Al-Umawi Ad-Dimashqi. Diangkat menjadi khalifah setelah, atau jadi raja setelah ayahnya mangkat, ya. Qalil ilmi nahmatu fil bina. Jadi dia ini kurang, ya, tidak seperti ayahnya dalam sisi ilmu, kemampuan ilmunya. Ansha'a jami' Bani Umayyah wa ansha'a aidan Masjid Rasulullah SAW. Nah, salah satu amalan-amalannya di antara ini akan kita jelaskan. Di masa dialah awal peluasan Masjid Rasulullah SAW setelah diluaskan di masa Umar bin Khattab. Ya, kemudian dia yang pertama membangun Jami' Umayyah yang sekarang ada di Damaskus, ya. Masjid Umawi yang besar itu dia yang membangun. Kemudian dia pula yang pertama sekali menaklukkan Andalus. Ya, Andalusia yang dikenal dengan sangat banyak sekali bagaimana kemajuan Islam di Andalusia, dia, di masa dia ditaklukkan. Kemudian juga beberapa Biladuturk itu adalah Asia kecil, itu Azerbaijan dan seterusnya, daerah-daerah yang bagian dari Rusia. Kemudian dia orang yang disebutkan kurang paham ilmu nahwu, kemudian dia belajar nahwu sebanyak 6 bulan, ya. Dengan dipanggil oleh dia pakar-pakar nahu untuk belajar, ya, biar dia benar dalam menyampaikan pidato-pidatonya. Kemudian, ya, wakilakan ayahtimu fi kulli salas. Disebutkan juga dia ini adalah khatam Quran hampir satu kali setiap sekali tiga hari. Ya, bayangkan kalau kita bayangkan. Bagaimana raja-raja dahulu, ya, walaupun bagaimana-bagaimana mereka tetap juga dengan ilmu dan ibadah mereka, bagaimana cinta mereka kepada kitab Allah, ya. Nah, kemudian juga disebutkan dia kalau bulan Ramadan itu khatam Quran sebanyak 17 kali, ya. Kemudian dia juga pernah berkata, ini akan kita bahas nanti, laula anna Allah zakara qaum Lut ma sya'artu an ahadan yaf'alu dzalik. Nah, ini menggambarkan bagaimana ketakwaan dia. Dia mana disebutkan dia setiap sekali tiga hari khatam Al-Quran. Ini menunjukkan, ya, kualitas ketakwaan dari seorang raja ini, yaitu Walid bin Malik. Nah, maka kita lihat juga efek dari keberkahan ilmu dan amalnya itu, dia Allah berikan kemudahan dalam memimpin. Sehingga di masa dia ini ke Islam sangat kuat sekali dan meluas kemana-mana, ya. Nah, di masa dia itu sangat sejahtera, makanya sebagian ahli sejarah menyebutkan, yaitu di masanya memang sangat Islam itu kembali menguasai di berbagai sisi wilayah, politik, ekonomi, segala macam, sampai Sulaiman, kemudian sampai nanti masa Umar bin Abdul Aziz. Itu Islam berada pada kondisi yang sangat mapan, ya, kuat, bersatu, ya, kemudian angkatan perangnya kuat, segala macamnya. Satu hal yang kita ambil faedah di sini adalah seorang pemimpin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berkahi apa namanya kebijakan-kebijakannya. Itu yang paling penting sebetulnya, karena Allah Subhanahu wa taala membimbing dia untuk hal yang terbaik bagi rakyatnya. Maka memang kita lihat keberhasilan pemimpin-pemimpin itu sesuai dengan bagaimana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, kita lihat bagaimana Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, maka sesuai dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dengarkan bagaimana dia selalu khatam Quran satu kali tiga hari, atau bahkan bulan Ramadan bisa khatam 17 kali, ya subhanallah. Kita aja tidak sesibuk dia, ya, dia sebagai seorang raja, seorang orang yang punya banyak tugas, ya, mampu melakukan ibadah-ibadah yang mungkin kita saja yang tidak punya pekerjaan tidak mampu melakukannya. Ini subhanallah. Ini yang kita ambil pelajaran-pelajaran. Ya, ini tujuan kita melihat bahwa bagaimana kita bangga dengan bahwa penguasa-penguasa muslim yang berlalu itu adalah orang-orang yang memang dekat dengan agama, dekat dengan Allah, ya, dekat dengan para ulama, ya. Di masa Al-Walid ini juga hidup para ulama-ulama, termasuk tadi Sa'id Musayyib dan lain-lainnya. Ya, nanti akan kita sebutkan 7 fuqaha yang Madinah yang terkenal itu hidup di masa dia. Dan dia selalu mengambil kebijakan-kebijakan yang disebutkan oleh para ulama menulis biografi dia, seperti Mahmud Syakir dan lainnya, dia dikumpulkan dari berbagai sumber, Ibnu Katsir dalam kitab beliau Bidayah Niyayah, dan juga para penulis kontemporer yang menulis kehidupan dia, itu menjelaskan bagaimana dia selalu bermusyawarah dengan para ulama. Ya, pernah ceritakan saat ke Madinah itu dia bertemu dan meminta pandangan dan nasihat kepada para ulama Madinah yang kenal dengan fuqaha sabah dari ahli Madinah tersebut. Nah, kemudian satu hal yang anggapan dia menyebutkan, kalau seandainya Allah tidak mengisahkan tentang adanya kaum Lut ini, ia katakan, aku tidak bisa mengira ada orang melakukan hal itu. Jadi maksudnya ini perbuatan kaum Lut, ya, homo, seksual, ya, yang dilakukan oleh kaum Lut itu, menurut dia itu, enggak masuk akal. Kalau seandainya Allah tidak ceritakan, sungguh tidak akan pernah ada orang terbayang ada manusia melakukan itu. Ini menunjukkan betapa kejinya perbuatan itu. Ya. Wa kana fi 'asfun wa jawad, dan dia agak tegas sedikit, keras orangnya, ya. Wa qiyam bi amri khilafah wa qad farada li fuqaha wal itam zamanina. Ini yang kita akan bahas nanti, berbagai kesejahteraan rakyat yang dia berikan. Subhanallah. Kita kalau dengar nih, sebenarnya ini dijelaskan oleh Mahmud Syakir dan kitabnya Tarikh Islami di sini, ya, menyebutkan pertama di antaranya dia setelah dia memperluas Masjid Rasulullah SAW, wa atau majzumina wa qalahum la tasalun nas. Jadi orang-orang yang majzum ini, orang-orang yang cacat, kena sakit, kalau kita penyakit sapak, penyakit apa gitu, ya, itu dia buatkan rumah, tempat tinggal, diberi makan, diberi biaya hidup. Jadi kesejahteraan Islam dalam perhatikan ini sudah dahulu dia dilihat kekuasaan Al-Walid ini, ya, dia larang, jangan kalian meminta-minta kepada orang lain. Wa bana lahum mustasfa khassah, dan membangunkan buat mereka rumah sakit khusus bagi orang yang sakit apa namanya itu, ya, majzum itu, bahasa kitanya, Indonesianya apa namanya, sapa atau apa itu, yang penyakit yang menular, ya, tapi dia buatkan semacam rumah sakit khusus, ya, untuk merawat dia. Nah, kemudian, ya, mereka diberi makan, minum, tempat tinggal, dan rumah sakit khusus buat mereka. Itu di daerah utara kota Damaskus dia bangunkan, ya, sekitar 20 kilo, ya, meter dari pusat kota. Kemudian untuk supaya penyakit ini tidak menular, karena ini penyakit menular, ya. Kemudian sampai sekarang ini nama ini disebut Mustasfa Al-Walid, ya. Wa taqulu muqidin khadiman. Setiap orang yang sudah tua, kalau muqid bahasa Indonesia mungkin pensiun, ya, orang yang sudah tua yang tidak ada mampu melayani, mungkin dia, kalau kita mungkin orang-orang yang di rumah peti jompo, itu sudah lebih dahulu dibuat oleh Al-Walid. Ini menunjukkan kesejahteraan, ya, keluaran Islam di masa beliau, kekuatan ekonominya. Dia buatkan, dia beri pembantu setiap orang-orang yang muqid, kata orang-orang yang lemah, orang tua yang sudah lemah. Setiap orang itu diberi pembantu oleh dia. Wa kullu dharrin qa'idan. Setiap orang buta dikasih juga untuk pembandunya. Ya, belum ada saya kira di ya di dalam sejarah ya yang kita dengar di mana setiap orang buta digaji oleh negara pembantunya yang menuntun dia mau kemana gitu. Kemudian juga orang-orang tua dikasih ya pemandunya juga yang pelayannya dia untuk dibiayai oleh negara semua. Wa kana yabru hamlatul Quran. Ya kemudian dia juga memperhatikan ya hamlatul Quran, juga memperhatikan para penghafal Al-Qur'an. Ya, diberi gaji, diperhatikan. Ya, wa ikrimuhum, ya, dia muliakan mereka, ya. Wa yaqdi anhum duyunahum dan membayar hutang-hutang mereka. Subhanallah. Ya. Betapa rindu yang barangkali ya. Kita kaum muslim mendengarkan seperti kekuasaan seperti ini. Orang tua yang sudah tua bangka disediakan oleh negara, orang-orang yang melayani mereka, orang-orang buta ada pemandu yang membantu mereka ya untuk memandu mereka. Kemudian apa namanya orang menjadi penyakit-penyakit yang menular itu dibuatkan rumah khusus, kemudian ada rumah sakitnya. Kemudian juga memuliakan para penghafal Al-Qur'an, bahkan hutang-hutang mereka dibayar oleh negara. Nah, itu cuplikan sedikit bagaimana kesejahteraan yang luar biasa di masa Al-Walid ini. Kenapa ini kita katakan? Supaya kita tidak tertipu dengan gambaran yang ditulis oleh orang-orang barat atau orang-orang yang benci kepada Islam menggambarkan bahwa Islam itu dalam sepanjang sejarahnya adalah keributan, tidak ada kesejahteraan, kegaduhan, semacam. Padahal kita tidak pernah membaca sejarah Islam. Kita tidak tahu bahwa Islam itu memiliki ketenangan yang jauh lebih tidak pernah dimiliki oleh kekuasaan-kekuasaan lainnya. Mereka sejahtera, apalagi kalau kita ingat bagaimana sejarah di masa Umar Al-Khattab. Nanti akan kita lewati, di masa ini akan kita lihat bagaimana ketenangan, ketenteraan, kemewahan yang luar biasa diberikan oleh penguasa kepada rakyatnya. Jadi kalau di sini Al-Walid ini adalah membayar hutang rakyat, ya. Tidak membebani rakyat dengan hutang, tapi dia membayar hutang-hutang rakyatnya. Sampai nanti masa Sulaiman dan yang sangat lebih tinggi nanti kita dengar bagaimana kekuasaan di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, tujuan kita di sini tentu umat Islam itu memiliki kebanggaan dengan sejarahnya, dengan masa lalu. Kemudian bukan sekedar itu, untuk mereka jadikan sebagai motivasi ya, bagi para politikus-politikus, penguasa-penguasa Muslim, motivasi bagi mereka ya, bagaimana kalau tidak akan sampai persis seperti kemajuan yang mereka lakukan, tentu setidak-tidaknya ya mendekatilah ya. Jangan hanya karena kita berkuasa, pemikiran kita selalu hanya menumpu harta buat anak cucu dan keturunan kita, keluarga kita, tidak. Bagaimana bahwa pemimpin-pemimpin Islam dulu adalah jauh lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Karena ada sebagian orang-orang yang mencoba menjelekkan Islam selalu dari segi politik. Islam tidak punya politik, Islam tidak punya bagaimana menciptakan pemimpin yang adil ya, yang jujur itu. Ada gambar-gambar seperti itu, sehingga supaya tujuannya agar orang jauh dari aturan Islam, ya, tidak senang kepada Islam. Nah, ini ada hal-hal itu yang perlu kita antisipasi, maka kita berikan sejarah ini kepada anak-anak cucu kita. Kita terangkan bahwa banyak para penguasa-penguasa pendahulu Islam yang telah memakmurkan rakyatnya, ya, yang telah mensejahterakan rakyatnya. Nah, bagaimana mereka sampai ke situ? Tentu itu perlu kita pelajari juga. Tadi kita sebutkan, karena mereka memang dekat dengan Allah, dekat dengan para ulama, memuliakan para orang-orang yang menjalankan agama, memuliakan para penghafal-hafal Al-Quran. Sebenarnya kita dengarkan bagaimana Al-Walid ini, ya, cinta kepada rakyatnya, segala macam. Cuman juga, pasti dia punya kelemahan, di antaranya dia sangat tegas, keras, gitu ya, di dalam kekuasaannya. Nah, kemudian, kita sudah jelaskan sedikit bagaimana dia, apalagi nanti kalau kita berbicara tentang peluasan kekuasaan Islam di masa dia. Ini cukup panjang ceritanya, ya. Meluaskan kekuasaan Islam berbagai ke timur, ke barat, utara, selatan, dia luar biasa di masanya. Kemudian wahadasat fi ayami putuhat wasi'ah fil masyriq wal maghrib wal andalus wa Faransa. Disebutkan di sini, bahkan Islam sudah mendekati Perancis, gitu ya. Di masa terjadi, kata Mahmud Syakir menyebutkan, di masa terjadi penalukan-penalukan kekuasaan Islam yang luas, baik timur dan barat, ya, sampai ke Andalus. Ya. Andalus adalah Spanyol yang dikenal hari ini, yang di mana itu berada di bawah kekuasaan Islam sekian 7 abad lebih, ya, dan mereka hidup dalam kesejahteraan luar biasa. Para penulis sejarah juga menjelaskan, sebab-sebab kenapa bisanya Al-Walid ini mengirim pasukan ke sana, yaitu dengan Tariq bin Ziyad, yang sekarang disebut dengan Jabal Tariq, masih terkenal dalam sejarah. Ya, dia kirim ke sana dengan pasukan, tidak besar pasukan sebetulnya, cuman kondisi saat itu, yang mana rakyat Andalusia yang berada dalam tekanan kezaliman penguasa saat itu yang membantu juga, sehingga datanglah Islam memberikan keadilan kepada mereka. Ketika Islam masuk di sana, ya, agama yang agama-agama lain di luar Islam pun mereka hidup dengan sejahtera, dan tidak ada pemaksaan bagi rakyat atau setelah Andalusia dimasuk oleh Islam, ditaklukkan oleh Islam, tidak ada pemaksaan-pemaksaan yang dilakukan oleh Islam agar semua orang-orang yang sebelum beragama Nasrani untuk masuk Islam. Tidak ada pemaksaan-pemaksaan seperti itu. Ya, dan inilah yang kita buktikan bahwa Islam telah menggambarkan yang disebut sekarang orang berbicara masalah toleransi, ya, dalam beragama. Itu sebetulnya Islam sudah selesai membuktikan kenyataan dalam sejarah mereka. Bagaimana kita lihat bagaimana ketika Umar bin Khattab berkuasa, ya, menaklukkan Baitul Maqdis misalnya. Nah, itu di sana hidup orang Yahudi dan juga hidup orang Nasrani yang dibawa ke pemimpin Islam. Tidak ada penekanan, penyiksaan, pemaksaan, tidak ada sama sekali. Ya. Dan begitu pula di Andalusia ini, jika kita baca bagaimana kesejahteraan orang non-Muslim pun diperhatikan, ya, secara adil oleh Islam. Karena Islam memang tujuannya adalah menegakkan keadilan, bukan menyebarkan kezaliman semanusia. Jangankan semanusia, binatang pun Islam memberikan hukum berat bagi orang-orang, ya, dosa yang besar bagi orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap binatang sekalipun. Maka oleh sebab itu, kalau ada orang menggambarkan jika orang Islam berkuasa, jika orang Muslim memiliki kedudukan, mempunyai pengaruh politik, bahwa umat-umat yang di luar Islam akan digencet, akan dipinggirkan, akan di macam-macam, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang negatif, itu tidak ada sama sekali sebetulnya kalau kita melihat bagaimana sejarah-sejarah Islam yang telah berkuasa sebelumnya, ya, apalagi di masa Khulafaur Rasyidin, terus bermasa pemerintah-pemerintah Islam berikutnya, di antara sekarang kita sedang kita bicarakan bagaimana dari pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik ini. Kemudian, ya, Perancis, wa kan yursilu fi kulli ghazwatin ila wiladi Rum ahadu bani. Dan juga di antara keistimewaan para raja-raja dulu, dia bukan menjadikan anaknya anak yang manja, anak-anak yang kemewahan, tidak. Bahkan di dalam pasukan-pasukan yang dikirim oleh Al-Walid ini dalam menaklukkan, dalam menyebarkan Islam, ya, merebut wilayah-wilayah yang diperluas oleh Islam itu dikirim anak-anaknya. Anaknya yang menjadi panglima perang, anaknya yang menjadi pimpinan peleton dalam pasukan itu. Ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin yang lalu bukan artinya mereka di anaknya dengan secara manja, kemudian mewariskan kekuasaan kepada anaknya secara gratis, tidak, ya. Tapi kita, kalau kita baca bagaimana para pemimpin-pemimpin Islam itu adalah mendidik anaknya yang dilatih dengan berani dan seterusnya macam, sebagaimana telah kita jelaskan bagaimana Yazid dilatih oleh ayahnya sebelum Muawiyah, biar dia sebagai orang yang tangkas, memimpin perang dan segala macamnya. Tentu hal ini pelajaran juga dapat bagi kita, bagi orang Islam yang mungkin hidup memiliki kelebihan rezeki atau memiliki kedudukan. Anak kita jangan dijadikan anak yang manja, anak yang tidak mengerti dalam hadis masalah, ya. Tapi terus berikan tantangan mereka, didik mereka, biar mereka dapat melanjutkan perjuangan kita. Jangan nanti setelah kita meninggal, anak kita hanya bisa menikmati kekayaan yang diwariskan dan tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak punya keterampilan. Ini niat bukan begitu negara Islam dalam mendidik generasi mudanya. Ya, lihat ini Al-Walid dan juga sejarah-sejarah sebelum telah kita ceritakan bagaimana pemimpin Islam melatih anaknya untuk menjadi pemimpin perang dan segala macamnya. Ya, anaknya bukan dimanjakan, ya, dimewahkan dengan harta, tidak. Tapi mereka mendidik anak-anaknya dengan sikap, ya, ketangkasan, keberanian. Nah, ini harus dimiliki oleh kita. Ya, jangan karena kita, anak kita, karena kita punya duit, punya kedudukan, lalu anak kita dimanja-manja, tidak punya kemampuan di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Ini bukan suatu pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Nah, ini dapat kita ambil faedah-faedah dari mana Al-Walid ini dalam mendidik anaknya juga. Kemudian diceritakan oleh Mahmud Syakir juga, diceritakan di sini, ketika tahun 91 Hijriah, Al-Walid bin Walid pergi ke Madinah. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz yaitu yang sudah menjadi gubernur, ya, Madinah. Nanti kita akan kisahkan. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini menikahi juga anak daripada Abdul Malik bin Marwan, yaitu saudari daripada Al-Walid ini. Ya, satu kata-kata yang sangat masyhur daripada Umar bin Abdul Aziz ini karena dia memiliki suatu semangat yang tinggi, juang yang tinggi, ya, ini li nafsi tawaqah, saya punya jiwa yang punya kemauan tinggi, semangat yang tinggi. Maka dia katakan tamannaitu sebutkanlah al-imarah panil tuha, aku bercita-cita untuk menjadi seorang gubernur, dapat. Kemudian tamannaitu tazawwaja bintal khalifah, aku bercita-cita ingin punya istri itu adalah anak khalifah, dapat oleh dia. Maka dia menikahi putrinya Abdul Malik, saudari daripada Al-Walid. Kemudian tamannaitu khilafah, kemudian saya ingin cita-cita punya cita lagi untuk jadi khalifah. Panil tuha, dia juga menjadi khalifah setelah Sulaiman bin Malik, nanti kita ceritakan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana pemuda-pemuda Islam dulu yang punya semangat. Kita tahu bahwa di mana Umar bin Aziz ini masih remaja, dia sudah menjadi gubernur. Kemudian Al-Walid, ya, kemudian juga kita ceritakan bahwa Yazid bin Muawiyah, dengan usia-usia yang muda mereka itu sudah menjadi panglima perang, menjadi orang-orang yang memimpin pasukan, menjadi apa namanya pemberani, ya, kemudian juga menjadi gubernur, bahkan banyak usia-usia muda umur 30-an mereka sudah ada menjadi khalifah. Nah, ini menunjukkan pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita agar dia mampu menjadi tokoh-tokoh umat yang siap membela, mempertahankan agamanya dan membela umatnya, membela negaranya, ya, dengan sikap kejujuran dan keberaniannya. Nah, ini ketika Al-Walid menjadi khalifah atau menjadi raja setelah ayahnya, itu menjadi gubernur adalah Umar bin Aziz. Yang tadi kita sebutkan nanti akan kita bahas saat dia berkuasa. Bagaimana kebijakan politik yang terkenal dengan Umar bin Abdul Aziz, sehingga sebagian ulama seperti Syafi'i dan beberapa ulama lain sampai-sampai menganggap bagaimana bahwa Umar bin Aziz itu adalah khalifah yang kelima. Tapi ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Taib, ketika Umar bin Aziz mendengar bahwa Walid mau ke Madinah, dia meminta kepada tokoh-tokoh senior Madinah, terutama ulama-ulamanya, untuk berkumpul untuk menyambut siapa? Umar bin Al-Walid ini, ya. Ketika dia masuk, ya, ke masjid Madinah, ke Madinah, dia pergi ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi kita tahu tadi salah satu ulama yang tidak mau, ya, yang mendekat itu Sa'id bin Musayyib. Ya, dia duduk sendiri saja dan tidak berdiri menemui Al-Walid ini. Kemudian Al-Walid menyumpai dia. Ya. Kemudian sebutkan di sini, fa ukhallilahu al-masjid an-nabawi. Falam yaqa bihi siwa Sa'id. Ya, ketika itu Masjid Nabawi itu kosong, kemudian yang duduk di dalamnya hanya seorang saja, itu Sa'id bin Musayyib. Lam yatajassar ahadun ay yukhrijahu. Tidak ada yang mengusir, mengeluarkan dia dari masjid itu, karena ini anama raja atau mau masuk ke Masjid Nabawi, jadi tidak ada orang yang di dalamnya. Wa inna ma'alaysia bun la tusawi khamsata darahim. Ya, saya menasib ini memakai baju yang nilainya mungkin harganya tidak sampai 5 dirham. Faqallahu tanaha anil masjid ayuh syekh. Ada yang mengatakan, tolong keluar dulu dari masjid, karena amil mu'min mau datang. Faqala wallahi la akhrij minhu, fadakhal Walid al-masjid fajala yaduru fihi. Kemudian Sayyid Musayyib tidak mau keluar, kemudian Walid bin Abdul Malik masuk ke masjid, kemudian mengelilingi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli hahuna hahuna, ya. Kemudian dia salat 2 rakaat, ya. Kemudian berdoa kepada Allah. Qala Umar bin Aziz, waja'tu adil bihi an mawdi sayyid khasyata ayarahu. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz, aku berusaha dia tidak lewat dekat Sayyid Musayyib, ya. Takut dia akan melihatnya, fahanat minhu disebutkan di sini minhu altafata. Jadi jangan sampai dia melihat Sa'id bin Musayyib ini, takut dia tersinggung karena Sa'id bin Musayyib tidak apa namanya berdiri menyalami Al-Walid ini, Walid bin Malik. Kemudian ketika itu dia menoleh, lalu dia melihat Sa'id bin Musayyib. Man hawa Sa'id? Man hada? Ditanya oleh Al-Walid, siapa itu? Itu Sa'id bin Musayyib, kata Umar bin Aziz. Fakultu na'am ya mu'min. Itu Sa'id bin Musayyib, kata Al-Walid, bertanya kepada Umar bin Aziz. Iya, amir mu'minin. Walau alim abi annaka qadim laqama ilaika. Wassalamu alaika. Jadi dia ini menjaga, ya, biar Amir apa Al-Walid tidak tersinggung dengan sikap Sa'id bin Musayyib yang tidak menyalami dia. Kalau seandainya engkau dia tahu engkau datang, mungkin dia akan berdiri menyalamimu, kata Umar bin Aziz. Ini juga sikap Umar bin Aziz, bagaimana bukan dia malah memanas-manasi, membuat, mengompori supaya ada kebencian Walid kepada Sa'id bin Musayyib, tapi dia malah sebagaimana supaya Walid ini tidak berpersangka buruk kepada Sa'id bin Musayyib. Ini subhanallah, ini sikap yang juga bagus ya dimiliki. Bagaimana supaya Al-Walid tidak punya persangka buruk kepada Sayyid Musayyib yang tidak mau berdiri menemui Al-Walid ini. Maka dia katakan, dia belum tahu mungkin engkau datang. Ya kalau seandainya dia tahu, mungkin dia akan menemuimu, menyalamimu. Faqala qad alimat. Ya. Qalimtu bughdahu lana. Tetapi Al-Walid pun sudah merasa. Dia mengatakan, kita sudah tahu bagaimana dia marah kepada kita, kata Al-Walid. Faqultu ya mu'minin innahu wa innahu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berusaha untuk bahwa dia itu orang baik, memujilah gitu ya. Wa syaratu asna alaihi. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku memuji-muji Sayyid bin Sa'ib ini. Wa syara Walid yusni alaihi bi ilmi wa din. Tetapi justru juga Walid pun memuji Sayyid bin Sa'ib ini ilmu dan juga agamanya. Jadi kelihatan bagaimana seorang pemimpin itu tidak baper juga melihat rakyat yang mungkin ada tidak seperti yang lainnya, ya, datang dengan menyalami, tunduk-tunduk kepala segala macam. Dia seorang pemimpin berjiwa besar. Bagaimana siwa Al-Walid ini ketika dia tahu Sayyid bin Sa'ib tidak beri dan dia tahu bahwa Sayyid bin Sa'ib tidak suka dengan dia. Awal kita tidak sukanya adalah ketika memang kita sebutkan tadi ceritanya ketika orang tua dari Abdul Maliknya, orang tua dari Al-Walid ingin meminta kepada saudaranya Abdul Aziz agar mengundurkan diri dari putra mahkota. Nah, di sini awalnya. Maka ketika Al-Walid ini diangkat, di antaranya yang tidak senang itu adalah tadi Sayyid bin Sa'ib. Ini awal. Maka dia Al-Walid menyebutkan bahwa kita tahu bahwa dia tidak senang sama kita, kata Al-Walid. Tapi Al-Walid pun tidak mencela, tidak memaki, dia memuji Sayyid bin Sa'ib, ya. Kata Umar bin Aziz, dia pun memuji Sayyid bin Sa'ib. Setelah saya memuji Sayyid bin Sa'ib. Nah, ini sebetulnya sikap yang harus diantara bagaimana seorang pembesar juga, bagaimana juga bagaimana seorang gubernur, ya. Umar bin Aziz mendamaikan antara seorang ulama dengan pemimpin yang sangat tertinggi saat itu. Ya, bagaimana dia supaya tidak punya pandangan negatif pada Sayyid bin Sa'ib, dia memiliki uzur-uzur Sayyid bin Sa'ib supaya yang tidak berdiri menyalami Al-Walid ini. Nah, ini sebetulnya sikap-sikap beginilah yang dibutuhkan saat sebuah negara sedang gaduh, adanya hal-hal yang bijak, bukan memanas-manasi kondisi yang ada. Maka kita sebutkan, dari sejarah-sejarah Islam kita akan melihat bagaimana kepribadian-kepribadian terpuji yang membuat suasana itu baik. Nah, akhirnya pun setelah Walid mendengar bagaimana pujian-pujian Umar bin Aziz terhadap Sayyid bin Sa'ib, dia pun memuji Sayyid bin Sa'ib ini. Dia tidak punya rasa benci dan apa. Dia memuji pun sebaliknya, kata Umar bin Aziz, dia tuh memuji juga Sayyid bin Sa'ib ini. Nah, inilah sikap-sikap bagaimana ya seorang penguasa pun tidak perlu terlalu menanggapi adanya ulama-ulama yang mungkin kelihatan agak keras dan tegas, tapi perlu juga seorang penguasa lebih dewasa juga dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Seperti yang dicontohkan Al-Walid, dia tidak tersinggung dengan hal itu, dia malah sebaliknya dia memuji, ya. Faqultu ya mu'minin innahu dha'iful basar. Kemudian Umar bin Aziz juga membuat sebuah alasan lagi buat Sayyid Musayyib kenapa dia tidak berdiri, padahal dia sudah melihat Al-Walid masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Dia itu pandangannya agak lemah, jadi penglihatannya agak lemah. Wa innama qultu dzalika li'atadzilahu. Kata tujuan Umar bin Aziz menyebutkan itu adalah supaya memberikan uzur kepada Sayyid Musayyib yang tidak menemui Al-Walid, khalifah atau raja saat itu. Faqala nahnu ahaqqu bisailaihi. Tetapi subhanallah, kerendahan hati Al-Walid ini, Al-Walid yang itu raja, ya, khalifah saat itu, ya, kita ini lebih pantasnya mendatangi dia, bukan dia mendatangi kita, kata jawaban dari Al-Walid. Subhanallah, ini kerendahan hati seorang raja. Dia katakan, ya, nanu aku bisa ilahi, kita yang pantas mendatangi ini, bukan dia mendatangi kita. Fajaa apa waqafa alaihi fasallama alaihi. Lalu Al-Walid ini mendatangi Sayyid Musayyib, mengucapkan salam dan mendatangi tempat Sayyid Musayyib dan memberikan salam kepadanya. Subhanallah. Ini akhlak, ya, bagaimana di dalam Islam itu banyak pribadi-pribadi yang mulia mencontohkan bagaimana sikap hubungan antara ulama dengan umara, ya, bagaimana pula seorang pemimpin dia sebagai gubernur, dia supaya tidak ada pandangan raja yang tertinggi saat itu kepada ulama yang juga besar saat itu, ya, dia berusaha membuat ya yulatiful hawa, istilahnya bahasa Arabnya itu membuat suasana damai. Dan ini yang harusnya dimiliki oleh para tokoh-tokoh ormas, ya, di negara kita ini, dicontoh seperti itu, bukan hanya mengadu domba yang ada, ya, bukan hanya membesarkan masalah, tetapi kita itu bijak, ya, ketika ada pandangan-pandangan negatif kita justru, ya, mendamaikan hal itu. Sebenarnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dilarang berdusta kecuali dalam tiga hal, di antaranya mendamaikan dua orang Muslim yang mungkin akan timbul perselisihan antara mereka. Nah ini subhanallah akhlak yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz, kemudian akhlak yang dimiliki Al-Walid, dia mendatangi Sa'id bin Musayyib langsung ya. Falam yakum ilaihi Sa'id, dan Sa'id bin Musayyib juga tidak berdiri ya. Suma qala lil Walid. Kemudian Walid bertanya kepada Sa'id bin Musayyib, kaifa syekh, bagaimana kabar gitu ya. Faqala bi khair walhamdulillah. Kata Sa'id bin Musayyib, alhamdulillah baik. Kaifa amilul mu'minin? Ya. Kemudian juga bertanya lagi Sa'id bin Musayyib, bagaimana kabarnya amilul mu'minin? Ini menunjukkan dia memanggil amilul mu'minin, berarti dia mengakui dia sebagai seorang mu'min dan memuliakannya juga kan. Dia katakan, kaifa amilul mu'minin? Bagaimana kabar amilul mu'minin? Faqala Walid bi khair walhamdulillah wahda. Jadi Al-Walid pun menyebutkan jawab pertanyaan dari Sa'id bin Musayyib, alhamdulillah baik ya. Suman sarafa wa yaqul Umar bin Aziz. Kemudian setelah itu Al-Walid meninggalkan Sa'id bin Musayyib, dan sambil itu dia berkata kepada Umar bin Aziz yang menemani gubernur Winas, itu menemani dia, disebutkan Umar bin Aziz, hadza faqihun nas. Apa kata-kata Walid kepada Umar bin Aziz? Tidak dikatakan ini syekh kurang beradab, saya ini pemimpin tapi tidak berdiri menyalamin semacam, tidak disebutkan. Dia ini adalah orang paling faham agama, faqihun nas, manusia yang paling faqih. Faqala ajal ya amul mu'minin. Jawab Umar bin Aziz, iya benar wahai mu'minin. Nah inilah ya, bagaimana singkat cerita sedikit, bagaimana keindahan tarikh Islam antara ulama dengan umara, dan bagaimana pula sikap Umar bin Abdul Aziz yang mungkin perlu kita renungkan untuk mencontoh bagaimana membuat suasana nyaman ya, dalam kondisi mungkin akan timbul suatu prasangka-prasangka yang tidak baik dari seorang pemimpin kepada rakyatnya, itu diluruskan oleh Umar bin Abdul Aziz. Namun juga akhlaknya Al-Walid ini sangat bagus ya, dia datangi, dia salami, dan tidak pula mencela, malah dia puji ya. Nah, itu sedikit yang dapat kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan perkembangan-perkembangan kekuasaan di masa Al-Walid bin Walid ini ya. Semoga pelajaran-pelajaran yang kita dengar ini membuatkan semangat kita untuk bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi calon pemimpin-pemimpin yang jujur, berani ya. Walaupun kita mungkin ada yang berkelebihan di si harta, tapi kita tidak mendidik anak kita menjadi anak-anak yang manja. Sebenarnya pemimpin-pemimpin yang berlalu mendidik anaknya adalah orang-orang pejuang ya. Kemudian juga bagaimana seandainya kita juga jadi pemimpin, atau bagaimana sikapnya Al-Walid kepada seorang ulama. Kemudian juga bagaimana sikap gubernur Umar bin Aziz mencontohkan akhlak yang baik ya. Sehingga tidak mungkin adanya prasangka-prasangka yang negatif dari seorang pemimpin kepada seorang ulama yang hidup di masa itu. Nah inilah hal yang dapat kita bahas. Semoga apa-apa yang kita bahas ini mendapatkan kita ambil faedahnya dan menimbulkan inspirasi positif-positif dalam kehidupan kita ya, bagi saudara-saudara kita mendengar, baik dari para pejabat, para orang-orang berpangkat ya, supaya mereka rendah hati kepada rakyatnya, dan mereka lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah, agar kekuasaan mereka lebih diberkahi Allah SWT, dan mereka dapat membahagiakan rakyatnya dan kesejahteraannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan berpindah kepada sesi tanya jawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan di pertemuan kita ini, dimudahkan kita untuk mengambil ilmu yang berfaedah ini, juga dalam mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya silakan, kami tunggu pertanyaan Anda di line telepon 0218236543, atau bisa Anda kirimkan mulai sekarang di 0819896543. Kami menunggu telepon yang pertama, silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Ya, dengan Danang. Silakan, Pak Danang. Ya, di Jakarta. Ya. Ya, halo. Iya, silakan, Pak. Ya, pertanyaannya gini, Ustaz, kita sering dengar bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang atau dengan senjata, atau seperti itu yang kita sering dengar di sejarah, dan mungkin juga kata-katanya juga kadang-kadang sering kali bilang Islam menaklukkan negara ini ditaklukkan oleh Islam, dan bagaimana sebenarnya yang tanggapannya supaya tidak terjadi tanggapannya bahwa seakan-akan adalah Islam itu harus disebarkan dengan pedang atau kekerasan itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Memang suatu opini yang dibentuk oleh orang-orang barat yang anti dengan Islam ataupun orientalis yang menyatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Memang di dalam Islam itu ada tidak semesta langsung dengan pedang, karena di dalam Islam itu ada tiga tingkatan dalam berdakwah. Pertama, ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan, ya itu diajak masuk Islam, dia adakan perjanjian, ya mereka masuk Islam, yang tidak mau tetap membolehkan Islam menyebar di tempatnya, kemudian disebut dia sebagai orang yang dari mu'ahada, orang diberi perjanjian, atau kalau Islam sudah menguasai diri disebut dia kafir zimmi, dan dia tetap dalam agama, tidak dimaksa. Bukan Islam, maksudnya kapan Islam menggunakan kekuatan? Bila mereka tidak mau membayar jizya, tidak mau menghambat dakwah Islam, dan mereka menggunakan kekuatan juga untuk menghambat, baru Islam menggunakan kekuatan. Maka Islam, ya, di dalam perkembangan Islam di masa Al-Walid yang sedang kita bahas ini, itu disebutkan oleh para penulis sejarah Islam, menyebutkan di mana seringkali setelah dibuat perjanjian itu pemimpin-pemimpin wilayah yang telah itu berkhianat. Ya, disebutkan berapa daerah-daerah yang sudah ditaklukkan, kemudian dibuat perjanjian mereka tetap dengan negara mereka tapi membayar upeti dan demi untuk menjamin keamanan mereka juga. Islam meminta jizya itu bukan berarti memaksa, karena memang kewajiban bentuk loyalitasnya mereka kepada penguasa, mereka diberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, jalan, segala macamnya, tentu mereka juga punya kewajiban menunjukkan ke komitmen mereka dengan mengakui kekuasaan yang ada. Itu tujuan jizya. Kemudian jizya itu juga tidak mutlak harus dibayar oleh setiap orang Muslim, tergantung kepada pemimpin Islam sendiri memberikan kemudahan, ya tidak harus sama ukurannya. Kemudian juga seperti mana di masa Umar bin Khattab banyak sekali belum membebaskan orang-orang Nasrani yang tua-tua yang tidak punya usaha, itu tidak membayar jizya sama sekali. Jadi bukan berarti Islam itu memaksa, memeras, tidak. Ya. Maka perlu kita membaca sejarah Islam. Ya. Kita bagaimana Islam berkembang itu bukan berarti dengan Islam ketika orang sudah tidak perlu dibunuh, tidak. Kalau dia memusuhi Islam dengan senjata, baru Islam juga harus memenuhi dengan senjata. Kalau mereka membuka negara mereka untuk Islam, menyebar segala macam, Islam pun tidak melakukan pembunuhan segala macam. Ya. Dan secara bahkan mungkin ya, penyebaran Islam umpamanya di Asia, itu boleh dikatakan tidak ada menggunakan senjata. Boleh tidak ada menggunakan senjata, hanya lewat ya, akhlak-akhlak para pedagang-pedagang, sebenarnya yang disebutkan dalam sejarah. Ya. Kemudian, tidak dipungkiri, menyebarkan sesuatu itu, ya kalau kita lihat non-Islam pun lebih parah mereka itu. Mereka sebenarnya dikenal dengan perang salib, itu pasti mereka menggunakan kuasa untuk menyebarkan ajaran agama mereka. Mereka juga punya kuasa, kekuatan mereka pakai. Jadi bukan hanya Islam, hal seperti itu, kalau mereka katakan Islam seperti itu. Tapi kita katakan tadi Islam, awal melangkah bukan mengangkat pedang mereka. Mereka berdakwah dengan hikmah, mengajak orang dengan baik, dengan ilmu, segala macam. Ya. Kemudian secara kekuasaan Islam meminta wilayah-wilayah itu membuka untuk Islam. Kalau mereka mau membuka, yang tidak mau masuk Islam, mungkin mereka diberikan bentuk komitmen mereka yang membayar jizya. Balasannya apa? Mereka kalau sudah demikian, hak-hak mereka dijamin. Jika mereka dizalimi orang muslimnya akan dituntut secara hukum. Tidak boleh menyakiti orang non-muslim. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, man qatala zimiyan dalam riwayat mu'ahad dan lam yar raihatul jannah. Orang yang bunuh orang non-muslim yang zimmi ataupun yang dalam perjanjian itu tidak mencium bau surga. Islam itu ya telah menyontohkan dengan semaksimal mungkin dan tidak perlu pernah dalam sejarah manusia memberikan keadilan kepada non-agamanya. Ya. Sebenarnya yang terjadi di masa Andalusia, disebut di sana bagaimana agama lain hidup dengan tenang, beribadah dengan tenang, mereka memiliki kebebasan, kesejahteraan bersama, ya baik secara kesehatan, jalan, semua merapat, tidak ada kezoliman. Bahkan Islam dalam Al-Quran menganjurkan, la yanhaakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru ilaihim wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berlaku adil, berbaik orang-orang yang tidak memusuhi kalian dan agama, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Islam begitu. Ya, cuman kita tahu Islam itu juga berarti tidak punya solusi. Kita dihadapi oleh orang dengan kekuatan, mereka juga punya prinsip-prinsip dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka pertahankan, yang harus mereka, dan itu bukan hal yang terpuji. Orang yang kadang-kadang memperluaskan kekuasaan bukan hanya menyebarkan agama, malah menyebarkan untuk mencari dunia aja orang menggunakan kekuasaan. Ya, sekarang ini umpamanya berbagai perperangan-perperangan yang dipicu yang segala macam itu apa agama atau dunia? Ya, Islam itu bukan mencari kekayaan dunia yang harus dieksploitasi, tidak itu tujuannya. Hanya ingin mengajak orang ke dalam agama Allah. Kalau tidak, mereka punya komitmen-komitmen yang memang diberi ketentuan oleh Islam, dan Islam pun membalasi bayaran-bayaran jizyah mereka itu dalam bentuk memberi keamanan, ya, pelayanan-pelayanan umum kepada mereka. Nah, itu jadi tidak benar kalau mereka hanya mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang semata-mata. Ya, justru agama-agama lain pun sama sebetulnya jika mereka mengatakan hal itu. Ya, tetapi Islam itu punya hal yang rahmah. Islam punya aturan yang sangat berbeda. Jika diberjihad itu tidak dimiliki oleh agama lain. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua bangka, tidak boleh membunuh orang yang beribadah di tempat ibadahnya, merusak rumah ibadah dan seterusnya. Ada aturan dari Islam yang sangat, bahkan di dalam Islam itu juga dilarang membakar apa namanya pertanian yang sedang berbuah, segala macamnya. Itu diatur dalam Islam. Dan ini tidak ada pandangan, bahkan sistem perperangan yang ada, perang dunia pertama, kedua, segala macam, atau perperangan yang dipimpin oleh negara-negara barat, ya, yang mereka anggap untuk menaklukkan negara lain, itu tidak ada sekali mereka mengindahkan aturan-aturan yang indah. Apapun dibunuh, ya, dengan menyebarkan gas beracun, bom, segala macam, itu yang mati semuanya. Rusak semua lingkungan, rusak berat. Islam tidak pernah melakukan hal itu di dalam penyebarannya. Tidak ada merusak lingkungan, ya, yang berhak dibunuhnya orang yang memang ikut dalam pertempuran. Ya, kalau sudah lari, sebagian Islam pun tidak boleh mengejar, dan apalagi Islam pun tidak boleh mencincang-cincang dan seterusnya macam. Maka orang-orang yang tidak belajar Islam mungkin dia tidak tahu bagaimana Islam itu, ya, dalam memperlakukan non-Muslim itu sangat mulia dan menghormati, ya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang dituntut di situ bersikap tegas. Ya, Islam juga menunjukkan ketegasannya kepada orang-orang yang memang kasar kepada Islam, benci kepada Islam, memerangi Islam. Ya, Islam juga menghadapi dengan cara yang mereka gunakan. Wallahu a'lam bissawab. Naam, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan mempersilahkan kembali untuk telepon yang kedua di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Dengan hamba Allah di Kalimantan Barat. Iya, Bapak dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Pak, ya, sehingga tidak kembali feedback atau masuk ke TV kami. Bapak cukup mendengarkan lewat belakang telepon saja. Baik, silakan. Begini, Ustaz, pada zaman kekhalifahannya Umayyah itu kan, saya pernah mendengar cerita, katanya ada khalifah yang menyeberangi sungai dengan saudaranya, terus saudaranya itu dipenggal kepalanya. Itu apakah yang memenggalnya itu sesama muslim atau yang memenggalnya itu orang-orang kafir, Ustaz? Terus kalau seandainya mereka muslim, apa penyebabnya mereka itu dipenggal kepalanya, Ustaz? Ya, baik. Begitu saja, Ustaz. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik, masalah itu saya tidak ingat pembahasan sekarang, cuman memang di waktu keruntuhan Bani Umayyah itu Adam Ad-Rahman Ad-Dakhil menyeberang berenang ke Andalus, dan di sana mereka melanjutkan kekuasaannya Umayyah di Andalus, kemudian Abbasiyah berkuasa di Baghdad di Irak sekarang. Adapun pemenggalan itu saya tidak tahu, ya, belum dapat informasi saya. Karena saya memang yang saya ketahui itu hanyalah dia menyeberangi lautan dengan berenang, ya, sampai di sana dibunuh atau tidak dibunuh saya tidak tahu tentang hal itu. Tetapi begini, terjadinya pembunuhan-pembunuhan dalam masalah kekuasaan, perebutan kekuasaan itu bukan hanya khusus pada orang Islam, dan di dalam Islam pun itu tidak dibenarkan gitu. Tetapi kadang-kadang kita tidak pungkiri di antara penguasa-penguasa itu ada orang yang memang tidak sepenuhnya memahami Islam ataupun lebih mengutamakan kekuasaan daripada memperhatikan hak-hak sejarah secara Islamnya. Maka sebagaimana sudah kita jelaskan terjadinya peperangan antara di masa sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ataupun perang Jamal, itu dalam rangka ijtihad mereka. Ya, kemudian perebutan kekuasaan antara Bani Umayyah dan Abbasiyah, yang Abbasiyah yang berikutnya berkuasa setelah Bani Umayyah, memang itu ada indikasi, ada penyebab-penyebabnya. Kita tidak melihat dari sisi yang pembunuhan saja, karena ada hal yang melatar belakangi, itu. Pamannya di akhir Bani Umayyah itu sudah banyak penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan semacamnya, dan kekuasaan menjadi dilema, politik juga jadi dilema, dan itu akhirnya kaum muslimin yang dari Wadi Abbasiyah yang mereka merasa berhak juga untuk menyelamatkan umat, dan mereka melakukan perlawanan untuk melanjutkan dakwah Islam dan merebut kekuasaan dari Bani Umayyah itu. Nah, ini sebetulnya perebutan-perebutan kekuasaan ini kadang-kadang kita hanya melihat dari segi pertempuran saja, tidak melihat dari latar belakangnya. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa terjadinya perselisihan di kaum muslimin ataupun di antara penguasa kaum muslimin di latar belakangi ada beberapa sebab. Pertama adalah emma adu domba yang ada dari pihak ketiga. Itu juga tidak jarang terjadi. Ya, itu emma terjadi itu. Yang kedua adalah penyebabnya adalah adanya salah satu pihak tadi yang apa namanya itu berambisi untuk kekuasaan dan dunia. Ya. Kemudian ya, yang ketiga adalah sebagai iqab Allah atau kepada sebuah penguasa yang mungkin dia sudah terlalu jauh meninggalkan aturan Allah, melalaikan aturan Allah, maka Allah ya jatuhkan kekuasaannya dengan melalui penguasa yang lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'mini iktatalu faslu bainahuma. Jika ada dua orang mukmin berselisih, dua kelompok orang mukmin berselisih, maka damaikan. Ya, fa in baqat ihdahuma al-ukhra, jika salah satunya melampaui batas melakukan kezaliman, faqatil lati tabghi, maka boleh diperangi kelompok yang melakukan kezaliman ini. Nah, ini berarti kan terjadi. Maka kalau terjadi pepecah belahan pertempuran darah sama muslim, bukan mutlak itu mereka saling kafir, mengkafirkan. Ya, sebenarnya kita jelaskan tadi. Nah, di sini Allah Subhanahu menyebutkan jika ada dua kelompok orang muslim berpecah belah, maka damaikan. Jika salah satu tidak mau berdamai, maka boleh diperangi kelompok yang tidak mau berdamai. Masa saling membunuh, ya, bukan hanya karena kerajaan aja sekarang. Sekarang ini kalau kita lihat, bukan karena kerajaan, hanya karena harta warisan, sesama adik berkakak juga sering bunuh-bunuhan. Ya, apalagi yang sifatnya lebih besar ya, kekuasaan kadang-kadang ya, ada aja timbul itu, ya, keinginan-keinginan itu. Ya, itu motivasinya, bukan berarti Islam mengajarkan seperti itu, bukan Islam membolehkan hal itu. Islam memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan hal seperti itu, jelas. Ya, maka kita bedakan antara perilaku seorang muslim yang tidak mengamalkan agamanya dengan ajaran Islam. Maka bukan berarti, oh itu kenapa kaum pemimpin muslim seperti itu? Ya, bukannya pemimpin muslim, di luar Islam juga lebih banyak lagi seperti itu, kita katakan. Ya, bukan hanya karena berebut kekuasaan, hanya berebut karena warisan juga sering orang melakukan pembunuhan terhadap saudara-saudaranya, ya kan? Bahkan hanya ada orang bunuh orang tuanya, ada orang bunuh anaknya. Nah, ini pembunuhan-pembunuhan ini memang sudah maksiat yang memang kan ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan itu bukan berarti dibolehkan. Ya. Cuman kadang-kadang orang menarik kesimpulan dari pepecah belah-belahan itu tujuannya adalah ingin menjatuhkan, oh Islam ini, coba lihat, selalu bertengkar dan bertengkar dalam masalah ini. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa sejarah Islam itu apanya buruk dan segala macamnya, dengan itu mereka dapat menyebarkan keburukan Islam, tujuan mereka agar orang lari dari Islam. Nah, kita sekarang membalik. Itu kejadian-kejadian seperti itu, apakah itu terjadi dari 99% dari kekuasaan muslim, atau hanya itu berapa-berapa kejadian-kejadian dalam sejarah Islam? Yang pasti itu hanya kejadian-kejadian yang jarang yang terjadi dalam Islam. Bukan setiap penguasa Islam saling berebut, membunuh-bunuh, sembunuhan, enggak juga. Ya, tapi itu memang ada. Tapi itu bukan hanya khusus pada umat Islam juga, bukan itu. Dan bukan hanya khusus karena merebut kekuasaan juga terjadi pembunuhan antara saudara-saudara, bukan karena kekuasaan aja. Dan tadi kita sebut karena warisan juga, ada kadang-kadang banyak orang saling bunuh antara saudaranya. Tapi Islam tidak membenarkan hal itu. Ini yang perlu kita tegur. Nah, itu tidak benar dalam Islam, dan itu tidak suka dalam Islam. Jadi harus kita bedakan antara perbuatan yang jarang, yang tidak dibolehkan Islam. Dan itu tidak bisa dijadikan itulah ajar Islam, itulah bentuk tingkah laku kaum muslimin secara umum. Itu tidak bisa dikatakan hal begitu, karena Islam tidak pernah membolehkan hal itu. Ya, tetapi seorang muslim mungkin saja terjadi pada dirinya hal-hal yang jauh dari ajar Islam, penyimpangan-penyimpangan, karena dia tidak mengamalkan atau tidak mempelajarinya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon di 0218236543, silahkan telepon yang ketiga. Halo. Ya, dengan siapa ini? Halo. Ya, halo, dengan siapa ini? Dari Lahat. Bapak siapa? Mubarok dari Lahan. Silakan Bapak. Pak Mubarok dari Lahan. Iya. Bapak cukup mendengarkan via telepon saja Pak ya, jangan melihat televisinya. Oh, ya. Bolehkah? Iya. Ya ya. Ya, bolehkah zuhur di pondok dengan asar? Ya, baik. Cukup Pak ya? Pekerjaan. Ya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Pertanyaannya, bolehkah zuhur di kodok dengan asar karena pekerjaan? Baik, maksudnya mungkin menjamak ya. Menjamak, menjamak. Al-asl yang pertama, ya, salat itu harus dikerjakan setiap pada waktunya yang tepat, pada waktu masing-masing. Itu tidak boleh dirubah-rubah. Kecuali ada kondisi yang mengecualikannya. Di antaranya seperti yang disebutkan al-hadis ketika ada hujan. Adapun kalau hanya pekerjaan, itu suatu alasan yang sangat remeh. Ya. Itu tidak boleh dilakukan hal itu. Kalau tidak nanti banyak orang pemanya, saya lagi ngetik ini tanggung, ya, diundur saja bayar sanda. Alasan-alasan yang muktabar secara syar'i itu boleh. Ya, pemanya dia sakit, ya, susah untuk beruduk. Tidak ada juga orang bisa mewudukkannya. Dia sakit nih. Tidak mungkin untuk pergi ke kamar mandi juga susah. Dia mahalnya bisa mungkin diudukkan oleh anaknya. Kata orang bersakit dirawat di rumah sakit, kemudian dia tidak bisa bergerak, kemudian diudukkan tayamum oleh anaknya, dia maka saat itu dia boleh menjamak. Menjamak, ya. Boleh dijamaknya asar ke zuhur atau zuhur di asar. Tapi kalau alasan-alasan yang sifatnya pekerjaan, ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh kalau karena asalnya semua inna salataka al-mu'min kitabun maqutah. Ada waktunya sudah ditentukan, tidak boleh dirombak-rombak kecuali memang ada alasan-alasan yang muktar basyara'i, ya, darurat yang penting, ya, haja yang mulia yang memang dibolehkan dalam agama, itu boleh kita menjamak sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, bukan alasan-alasan harian kita. Kalau pekerjaan namanya itu sudah setiap hari kita bekerja, ya. Cuman alasan-alasan yang dadirah, yang alasan-alasan muktabar syar'i itu boleh kita. Seperti yang saya contohkan tadi, umpamanya kalau musafir itu sudah jelas, ya, itu sudah semua orang paham berarti. Cuman ketika dia mukim, kapan dia kondisi-kondisi seperti sakit tadi saya sebutkan contohnya, yang dia tidak memungkinkan untuk sering berwudu, atau dia umpamanya dalam menggunakan air sering menggunakan air, atau dia tidak mampu untuk berdiri segala macamnya, sakit parah, maka dia saat itu dia bolehkan. Atau karena memang sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya ketika ada hujan yang deras, kemudian dia di masjid orang berjamaah, kemudian salat zuhur ini lagi hujan deras, ya, di dahulu karena dahulu jalan becek segala macam, itu Rasulullah SAW menjamak asar ke zuhur paman jika hujannya di waktu zuhur gitu. Itu hal-hal yang dibolehkan dalam agama, yang dia alasannya nadira, bukan setiap hari kita menjamak sedikit menjamak, bukan alasannya yang memang muktabarah yang diizinkan dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat kita akan beralih. Dari Abdullah di Cilangsi yang bertanya, Ustaz, rakyat kita selama ini selalu mendambakan pemimpin yang baik, yang merawat masyarakatnya dan mencintai masyarakatnya dan berlaku adil. Akan tetapi dari tahun ke tahun pasti pemimpin kita melalui sejarah kita lihat ada dikala mereka dicaci, kemudian diprotes, diturunkan, dan sebagainya. Belum ada sampai sekarang yang benar-benar dicintai oleh masyarakat. Pasti ada yang seperti ini. Bagaimana cara masyarakat kita mendapatkan pemimpin yang baik? Silakan. Tapi merindukan pemimpin yang baik itu adalah memang kerinduan setiap orang, setiap rakyat. Tetapi Rasulullah SAW menggambarkan kepada umatnya akan datang pemimpin-pemimpin yang begini-begini sifat-sifat-sifatnya. Nah, apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, ya, sabar, tetap dilakukan perbaikan, tetapi dengan cara-cara yang memang dibenarkan. Bukan lebih menimbulkan bahaya yang lebih besar ataupun kondisi yang lebih parah lagi. Nah, ini diantisipasi dalam Islam. Maka, kenapa Islam mengerang orang untuk mengkudeta sebuah kekuasaan yang zalim? Karena efek di balik itu, bahaya yang akan ditimbulkan jauh lebih buruk daripada kondisi yang saat ada, yang sedang berlangsung. Itu yang diantisipasi oleh Islam. Dan itu sudah fakta sejarah dalam berbagai terjadinya kekuasaan yang digulingkan itu pasti makan korban yang begitu besar, ya, dan bahkan memporak-porandakan bangsa tersebut, ya, dan merusak apa yang telah baik, ya. Nah, Islam itu bukan merekomendasi, bukan membolehkan hal seperti itu. Hal yang baik itu ya dipelihara, yang belum baik itu yang diperbaiki, beransur-ansur. Nah, maka kita akan mendapat pemimpin yang baik, di samping kita juga memperbaiki diri kita, kemudian juga kita mempersiapkan generasi kita, ya, jangan sampai pemimpin-pemimpin ini ada yang pemimpin-pemimpin yang seperti ini lagi. Maka kita bersama-sama membentuk generasi-generasi yang akan melanjutkan kekuasaan, kepemimpinan di sebuah negara itu. Maka betul kita ciptakan generasi-generasi yang tangguh, yang amanah, pendidikan agama yang cukup, kemudian juga keterampilan-keterampilan yang untuk dia mengurus negara ini perlu kita beri, ya. Nah, kemudian juga semakin banyak orang-orang yang baik akan semakin banyak juga di sisi kita akan semakin baik. Karena memang bukan mutlak ya pemimpin baik. Seorang pemimpin jujur belum tentu juga mendapat murah kondisi, karena mereka bekerja dengan tim, bekerja dengan banyak orang, ya, dan tentu akan berbagai pemikiran akan ada di sini. Maka oleh sebab itu perlu kita bentuk generasi yang merubah kondisi dari sisi keadaan ini. Siapkan generasi yang mempunyai kepribadian yang baik. Itu yang penting bagi kita. Kemudian jelas yang bisa menganalisis kondisi itu baik penguasa yang sedang berkuasa untuk bagaimana memperbaiki dia, bukan menunggu saja yang perlu datang pemimpin lain. Kita berusaha menasihati, kita berusaha menyampaikan nasihat-nasihat secara umum, mengkritik secara umum, memberikan nasihat-nasihat secara umum, tapi tanpa harus menjatuhkan, menjelek-jelekan, ya. Bukan harus dengan cara menyebutkan keburukan di depan khalayak ramai dan semacamnya, karena itu akan melemahkan loyalitas masyarakat kepada pemimpinnya, kemudian akan membenci dan tidak akan mau mendukung program-program yang ada. Kita wajib mendukung semua program pemerintah yang selama tidak dilarang dalam agama kita, ya, yang mubah itu wajib kita dukung bersama demi untuk mencapai itu. Kalau kita lihat sebetulnya secara umum pemerintah itu ingin menerapkan keadilan, tapi kadang-kadang kondisi di sekitar juga memancing mereka untuk tidak berbuat seperti itu, ya, karena pemerintah itu berjalan sendiri, ya. Ada yang bagian-bagian tersendiri-sendiri yang memang punya kepentingan-kepentingan yang bermacam-macam, tentu akan susah untuk mengkontrol secara mutlak berbagai hal itu. Maka oleh sebab itu perlu pendidikan yang penting kita benahi sebetulnya. Intinya pendidikan kita benahi, jangan lahir pemimpin-pemimpin yang rakus, yang ingin berkuasa saja, yang ingin mendapatkan kemewahan dari kekuasaannya. Nah, ini yang perlu kita bina dari awal. Di samping itu kita juga berusaha memperbaiki kondisi yang ada dengan banyak berdoa, memperbaiki, menyampaikan nasihat dengan cara-cara yang bijak, ya, memberikan usul-usulan cara yang bijak. Nah, terutama kepada tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan pemimpin, mereka seharusnya menyampaikan nasihat itu secara jujur. Ya, jangan hanya mempelintir hal-hal yang ada sehingga pemimpin akan semakin jauh dari kebenaran karena informasi yang salah diberikan. Nah, ini kadang-kadang ini yang menyebabkan, yang memberikan informasi ini kepada para pemimpin-pemimpin kita, kadang-kadang dia tidak jujur dalam memberikan informasi. Hal ini saya banyak punya fakta, kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat. Ya, sebagai contoh, kadang-kadang kalau kita buat umpamanya dalam hukum banyak. Dalam sebuah pokoknya Kapolres umpamanya, ya. Ketika intel ini tidak jujur memberikan komunikasi yang baik kepada Kapolres, itu dia akan bersikap, Kapolres akan mengambil tingkap yang salah kepada suatu masalah, ya. Dan ini saya lihat nyata dengan kepala saya sendiri di suatu daerah, saya melihat masalah itu. Nah, sehingga Kapolres menyikapi hal yang salah di bawahnya. Ini contoh saya, bukan menyebutkan sebuah oknum tertentu. Nah, jadi yang perlu juga ini, karena informasi ini tidak akur, tidak benar disampaikan, maka pemimpin salah dalam mengambil sikap. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang dipercaya oleh presiden, menteri, oleh Kapolri, oleh apapun memberikan nasihat, ini berikan nasihat yang benar-benar, jangan hanya memetik kepentingan di dalam memberikan nasihat itu. Ini yang banyak, ya, ini maka penting untuk pribadi atau kelompoknya. Ini yang menyebabkan salah sikap banyak dalam menyimpan informasi. Dan saya lihat kebanyakan di sini juga lah pentingnya baik polisi, keamanan, presiden, menteri. Jika mendapatkan sebuah informasi negatif dengan sebuah kelompok, sebuah badan, sebuah apa, dipanggil kelompok itu. Dipanggil, diajak komunikasi, dan didatangkan orang yang menuduh ini. Ini salah satu cara untuk memutus mata rantai orang memfitnah. Karena begitu banyak fitnah-fitnah, yang kita tahu apa yang disampaikan oleh kadang-kadang seorang pejabat tinggi negara, itu bohong dan salah sebetulnya, kita tahu. Ya, kita tahu itu. Karena dia tidak tahu, karena dianggap yang memberikan informasi tidak benar sama dia. Ya, tidak benar, gitu. Mempelintir informasi-informasi. Nah, ini yang lebih berefek banyak sebetulnya adalah informan-informan yang memberikan informasi kepada presiden, kepada menterinya, kepada para baik Panglima ABRI ataupun Kapolri. Ini yang perlu diperbaiki. Maka oleh sebab itu, Kapolri, Panglima ABRI, presiden, menteri mesti memiliki orang-orang yang terpercaya, yang memberikan nasihat, ya, dan jangan hanya menerima informasi satu pihak. Panggil orang-orang yang ada kritisi kepada kita. Kita jelaskan. Duduk bersama dengan lapang dada. Ya, saya dapat informasi tentang kalian, kalian begini, begini, begini, begini. Ya, apakah benar atau tidak? Dan dihadapkan kepada orang menuduh. Insya Allah, dengan di situ akan terbukti siapa yang jujur, siapa yang benar. Siapa yang bohong. Ya. Ini salah satu metode yang digunakan oleh banyak para ulama dalam memutus mata rantai saling fitnah itu. Saling fitnah. Ya, ini yang menyebabkan kadang-kadang salah sikap dalam memutuskan sebuah perkara-perkara yang ada di bangsa kita. Karena para informan-informan yang menyampaikan informasi itu banyak yang mempelintir berita-berita yang ada. Terutama hal-hal yang berkenaan dengan toleransi beragama ataupun toleransi antar umat seagama. Ini banyak terjadi karena memang yang memberi informasi itu mempelintir, tidak jujur. Sebaliknya ada juga sikap di sebagian para pejabat kita langsung menerima informasi itu bulat-bulat tanpa ada konfirmasi, tanpa ada dialog, tanpa ada mengajak untuk berbicara lebih dahulu, lalu langsung memvonis, menyalahkan, dia membuat statement. Nah, ini menyebabkan suasana akan jadi gaduh. Maka oleh sebab itu, kepada para pejabat kita, jika menerima informasi tentang sebuah kelompok, jangan hanya diterima dari satu pihak. Ajak kelompok yang tertuduh dan tanya, ya. Kemudian yang menuduh diminta bukti, ya. Kalau tidak, harus diberikan hukuman kepada orang-orang yang menyebarkan berita-berita bohong, membuat informasi-informasi yang salah, ya, sehingga pemerintah kita menjadi turun kehormatan dengan masyarakat kita. Ya, itu barangkali kita tetap berupaya memperbaiki bangsa ini, jangan dirusak apa yang telah baik. Dan saya sudah sering memberikan contoh, ibarat kita dalam rumah, yang rumah kita ada banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, jendelanya mau copot, WC-nya mungkin juga mampet, dan juga mungkin atapnya sudah bocor, kemudian pintu yang juga susah ditutup. Tetapi kita dalam memperbaiki negara kita ini, kita memperbaiki dari hal yang terpenting lebih dahulu. Ya, jangan kita berprinsip, kita hancurkan rumah kita, kita bangun dulu, ya, rumah baru lebih sempurna, lebih hebat, lebih ini. Tidak. Ketika rumah ini dihancurkan, kita akan tinggal di mana? Kita akan menginap di rumah tetangga. Lalu nanti setelah dibangun, rumah kita juga bocor lagi. Atau ada yang rusak lagi. Akan kita horobohkan semua lagi, kemudian bangun baru lagi. Ini bukan cara berpikir orang yang sehat. Ya. Oleh sebab itu, memang ada banyak kelemahan di bangsa kita. Tapi kita berupaya dengan cara yang bijak, cara yang damai, dan cara yang berdialog untuk memperbaiki apa saja yang kekurangan dari bangsa kita ini. Sekali lagi, jauhi sifat kecurigaan dalam menilai sebuah kritik, sebuah masukan. Baik dari pihak yang berwenang, dari pemerintah, maupun dari pihak-pihak yang masyarakat, ya, jauhi kecurigaan-kecurigaan-curigaan yang sama sekali tidak ada fakta dan datanya. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan kita ini di pertanyaan terakhir ini, mohon Ustaz memberikan izin tambahan dari Ustaz. Terima kasih banyak untuk para ikhwan yang telah bergabung di kesempatan ini. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian hal-hal yang kurang memuaskan. Terima kasih banyak atas juga kepada para ikhwan yang telah bekerja di studio. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk mendapatkan ilmu manfaat, beramal yang soleh, ya, dan selalu gigih dalam menyampaikan nasihat dengan cara baik dan bijak, ya, dan kita mohon agar Allah SWT menjaga bangsa kita dari segala keburukan, menjauhkan bangsa kita dari segala keburukan, menjaga perdamaian bangsa kita, dan menjadikan negara kita negara yang aman, adil, makmur, ya, diberi kita pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah, yang bekerja keras untuk membangun bangsa ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.